Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان para hadirin bapak-bapak ibu-ibu saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Hiqbatun minat Tarikh, penggal sejarah semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga gugurnya cucu beliau Husain radhiyallahu an. Pada pertemuan yang lalu sudah kami ceritakan tentang kisah pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah, yang mana Umar bin Khattab ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu, maka para sahabat meminta agar Umar menunjuk siapa penggantinya. Akan tetapi Umar tidak menunjuk satu orang, beliau menunjuk berapa orang? 6 orang, yang 6 orang ini ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ridho kepada mereka semua. Dan 6 orang ini semuanya dijamin masuk surga. Semuanya berhak jadi khalifah. Yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. 6 orang ini yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian atas usulan Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf berkata, hendaklah ya, ada tambah lagi satu, yaitu Abdullah bin Umar. Tetapi kata Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar hanya menjadi saksi, tidak memiliki jabatan apapun. Kemudian atas usulan Abdurrahman bin Auf mengatakan, hendaklah kita jadikan ya jumlah kita ini menjadi 3 saja. Kalau 6 kebanyakan, 3 saja. Zubair bin Awam mengatakan, aku mundur dan aku pilih siapa? Ali. Kemudian Talha mundur dan berkata, aku pilih siapa? Utsman. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mundur dan mengatakan, aku berikan kepada Abdurrahman bin Auf, hingga menjadi 3. Nah, 3 ini Abdurrahman bin Auf mundur, saya mundur, tinggal kalian berdua. Nah, 2 ini siapa yang mau mundur? Tidak ada yang diam dua-duanya. Akhirnya intinya Abdurrahman bin Auf menjadi penengah. Abdurrahman bin Auf berkata kepada mereka berdua, apakah kalian ridho? Aku yang memegang perkara ini. Ridho dua-duanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf memanggil Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ya, seandainya engkau yang jadi khalifah, yang aku pilih, maka engkau lah memang yang berhak jadi khalifah. Tapi jika yang terpilih nanti adalah siapa? Utsman bin Affan, maka wajib engkau menolongnya dan membaiat kepadanya. Begitu juga Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, jika engkau yang terpilih, maka engkau yang berhak. Tapi jika yang terpilih adalah Ali, maka engkau harus menolongnya, membaiatnya, dan setia kepadanya. Setuju. Di saat seperti itu, Utsman bin Affan apa? Keliling ke Muhajirin dan Ansar. Itu menunjukkan bahwa pengangkatan Utsman tidak satu hari, tapi berhari-hari. Ya, maka kelilinglah Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan hampir menjumpai mayoritas para sahabat, lebih memilih siapa? Utsman bin Affan. Kemudian datanglah hari yang ditentukan. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman, "Utsman, angkatlah tanganmu." Kemudian dibaiat Setelah dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf, Ali ikut membaiat Utsman dan seluruh kaum muslimin ikut baiat. Jadi tidak ada khilaf. Pengangkatan Utsman bin Affan itu tidak ada khilaf di antara para sahabat, bahkan Ali pun termasuk orang yang awal-awal ikut membaiat Utsman bin Affan. Itu adalah kisah yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, di sini dicantumkan kisah-kisah yang banyak ya, dari riwayat-riwayat yang banyak. Yang intinya riwayat-riwayat selain yang saya baca tadi itu banyak yang secara tidak langsung seakan-akan lebih mendahulukan siapa? Ali daripada Utsman. Dan saya tidak membacanya karena ada jadwal ikhbar cuma juga dibaca. Ya, tapi intinya ada riwayat-riwayat yang lain yang ingin gitu, ingin mengatakan bahwa Ali yang lebih berhak. Tapi yang benar adalah riwayat Bukhari tadi. Ya, bahwa yang berhak adalah siapa? Utsman bin Affan. Fajtama'an nasu 'ala Utsman wa bay'uhu, maka para manusia semuanya berkumpul bersepakat membaiat Utsman bin Affan. Wa huwa afdalu ashabi Rasulillah ba'da Abi Bakr wa Umar. Dan Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang paling baik, yang terbaik sesudah Abu Bakar dan Umar. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, qala Abdullah bin Umar berkata, "Ma kunna najidu ba'da Rasulillah bi Abi Bakrin ahadan." Kami tidak pernah membandingkan setelah Rasulullah Abu Bakar dengan selainnya. Tidak membandingkan. Perhatikan nama Abu Bakar ini yang utama. Summa Umar, kemudian setelah itu Umar. Summa Utsman, kemudian setelah itu Utsman. Summa natruku baqiyat ashabi Rasulillah. Setelah itu kami tinggalkan seluruh sahabat Nabi, kita tidak melebihkan satu sama lain. Berarti yang muttafaq yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dalilnya juga ya, yang menunjukkan memang tiga orang ini yang paling utama di antara sahabat adalah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah beserta Abu Bakar, Umar dan Utsman pernah naik bukit Uhud. Orang berempat ini naik bukit Uhud, ternyata Uhud sempat goyang, bergerak. Maka Rasulullah mengatakan, "Usbut ya Uhud, wahai Uhud, diamlah. Ya, sungguhnya di atasmu nabiyun, ada seorang nabi. Ya, wasiddiqun, dan seorang yang asiddiq. Wasyahidan, dan dua orang yang mati syahid." Nabi berarti Rasulullah, as-siddiq berarti Abu Bakar, dua orang yang mati syahid berarti Umar dan Utsman. Dan itu tanda kenabian, karena memang akhirnya nanti Umar syahid, Utsman pun syahid. Wa fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'una wa la yunkiruhu. Dalam riwayat yang lain, ya, ketika kami melebihkan Abu Bakar, Umar, Utsman, itu Rasulullah mendengar kami. Kata Abdullah bin Umar tadi. Wa la yunkiru, dan Rasulullah tidak pernah mengingkari kami terhadap pengutamaan tiga sahabat tersebut. Qala Abdullah bin Mas'ud, ya, wallaina alama. Jadi Utsman bin Affan itu diangkat sedangkan tidak ada orang yang lebih menandinginya dalam keutamaan pada waktu itu. Walidzalika qama al-Imam Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sihtiyani wal Imam Ahmad wal Imam Ad-Daruqutni. Imam Abu Ayyub As-Sihtiyani, Imam Ahmad, Imam Daruqutni mengatakan, "Man qaddama Aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirin wal ansar." Barang siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman, berarti dia itu menganggap para muhajirin dan ansar ini khianat. Karena pada waktu itu yang membaiat Utsman siapa? Muhajirin dan Ansor. Dan muhajirin dan Ansor ini dapat stempel dari langit. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal Ansor. Tidak mungkin kaum yang dapat rekomendasi dari langit terus khianat, tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa pengangkatan Utsman itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat muhajirin dan Ansor. Ya, yang mengangkat adalah muhajirin dan Ansor. Wa dzalika li anna Abdurrahman bin Auf qala, apalagi Abdurrahman bin Auf ya ketika harus menentukan siapa yang jadi khalifah, Abdurrahman bin Auf berkata, "Ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansar baitan illa taraktuhu." Tidaklah aku tinggalkan ya rumah-rumahnya orang Muhajirin dan Ansor kecuali aku ketuk pintunya. Fama ra'aitu akhadan ya'dilu bi Utsman bi Affan, dan tidak ada satupun orang yang menyampingkan Umar, artinya menyampingkan Utsman. Tidak ada satu orang pun yang mau mengganti Utsman. Artinya lebih milih siapa? Utsman. Kulluhum yufadziluna Utsman, semuanya sepakat mendahulukan Utsman bin Affan. Wa buya Utsman bin Affan bil khilafah bai'atan 'amatan, dan setelah itu Utsman bin Affan dibaiat dengan baiat yang umum, ya, tidak ada orang yang tidak berbaiat pada waktu itu. Sepakat Muhajirin dan Ansor sepakat, dan seluruh negeri-negeri Islam sepakat, yaitu karena pada waktu itu kan Mesir sudah negeri Islam, Syam sudah negeri Islam, Irak sudah negeri Islam, Yaman sudah negeri Islam, sepakat semuanya. Tidak ada yang berselisih pendapat tentang Utsman bin Affan. Tidak ada zaman perluasan Islam melebihi zamannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini zamannya adalah perluasan yang paling gemilang. Zamannya Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan ini Islam sampai ke Azerbaijan. Azerbaijan kemana? Asia Selatan, Asia Tengah ya. Dulu termasuk wilayahnya Rusia, Uni Soviet, Azerbaijan. Zamannya, kalau zamannya Umar sampai Mesir, Afrika Utara, tapi kan cuma Mesir. Zamannya Utsman ini, Afrika Utara kena semua, sampai ke Kairawan, sampai ke Tunisia, sampai ke sana, ke Afrika Utara yang jauh sana. Zamannya Utsman bin Affan. Zamannya Utsman bin Affan sampai ke Waro'an Nahar. Waro'an Nahar berarti Persia terus ke timur. Tidak ada. Dan di zamannya Utsman bin Affan inilah, ya, Utsman bin Affan sudah menyiapkan ekspedisi laut, membangun bandar-bandar pelabuhan. Di zamannya Utsman bin Affan ini nanti kaum muslimin membuat kapal-kapal menaklukkan Siprus, ya, menaklukkan negeri-negeri. Nanti kita pelajari itu. Siprus zamannya Muawiyah atau Utsman? Nanti kita pelajari. Tapi di zaman Utsman bin Affan gemilang. Ya. Walladzi 'alaihi ahlus sunnah anna man qaddama 'aliyan 'ala Abi Bakr wa Umar fa innahu dhalun mubtadi'un. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, barang siapa mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, maka dia adalah orang yang tersesat, mubtadi' ahli bid'ah. Wa man qaddama 'aliyan 'ala Utsman fa innahu mukhti'. Barang siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman, dia orang yang salah. Ya, fala yudzallilunahu, tetapi mereka tidak sampai menyesatkannya, wala yubtiunahu, tidak membidakannya. Karena sebagian ahli ilmu ada yang mendahulukan Ali, tapi itu tidak benar, salah. Karena barang siapa mengatakan bahwa Ali lebih berhak, berarti dia berkata dusta tentang Muhajirin dan Ansar. Tidak mungkin, manusia terbaik di zamannya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Kemudian berdusta, kemudian mereka curang, khianat, tidak mungkin. Pilihannya Muhajirin dan Ansar adalah pilihannya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan setelah memuji para sahabat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan, apa yang dilihat oleh orang-orang Islam itu baik menurut Allah. Saya mau tanya, yang dimaksud orang Islam di zamannya maksud siapa? Muhajirin dan Ansar, sahabat. Mengapa? Karena sebelum berkata seperti ini, Abdullah bin Mas'ud sebelumnya itu memuji sahabat. Lengkapnya seperti ini. Maka Rasulullah Abdullah bin Mas'ud mengatakan innallaha nadzara ila qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Dilihat oleh Allah. Fa wajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Kemudian Allah menjumpai hatinya Rasulullah adalah sebaik-baik hati di muka bumi. Maka Allah pilih menjadi rasul. Setelah itu nadzarallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah melihat hatinya manusia semuanya sesudah hatinya Rasulullah. Fa wajada quluba ashabi Rasulillah khairu qulubil ibad, maka Allah menjumpai hatinya para sahabat adalah hati-hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih mereka untuk berjuang bersama nabinya. Setelah konteksnya seperti ini, Abdul bin Mas'ud mengatakan maro'ahul muslimuna hasanan fawa indallahi hasan, apa yang dianggap baik menurut orang-orang Islam. Omongan seperti ini ya disampaikan oleh Abdul bin Mas'ud sesudah beliau memuji siapa? Sahabat. Berarti muslimun yang dimaksud Abdul bin Mas'ud ini siapa? Sahabat. Apa yang dilihat baik oleh kaum muslimin, maka baik bagi Allah. Apalagi muslimunnya di situ muhajirin dan ansor. Berarti tidak boleh kita mengutamakan Ali daripada Utsman. Ali mulia, tapi kalau dibandingkan dengan Utsman, maka dulu Utsman ya keutamanya. Yang menikahkan Ali, yang nikah sama Fatimah, Ali miskin gak punya apa-apa, yang ngasih mahar siapa? Utsman bilang Ali dikasih uang sama Utsman untuk jadi apa? Jadi maharnya siapa? Menikahi Fatimah. Lain orang Syiah ini membenci Utsman bin Affan. Tidak hanya Syiah, pergerakan-pergerakan Islam ini banyak yang benci sama Utsman bin Affan. Hanya mencela Utsman bin Affan. Ya, nanti dijawab semua di kitab ini. Ya, Utsman bin Affan dianggap nepotisme. Mengangkat Muawiyah. Muawiyah kan masih kerabatnya Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Kharb bin Umayyah bin Abdisyams. Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abdisyams. Berarti Utsman bin Affan sama Muawiyah masih sepupu, pindoan lah sepupu. Ya. Nah, orang-orang kritik karena Muawiyah dijadikan apa? Gubernur, padahal yang menjadikan Muawiyah itu gubernur semenjak di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Nanti kita belajar. Al-Mabhasani Utsman bin Affan fi Sutur. Sekarang kita belajar biografinya. Tadi kan belajar tentang proses pengangkatannya. Sekarang biografinya, pribadinya yang kita pelajari. Ismuhu wa nasabuhu. Namanya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Mu'ab bin Umayyah bin Abdisyams bin Abdimanaf. Berarti Muawiyah sama Utsman sama-sama Umayyah, betul? Nanti kan ada dinasti Umayyah, betul? Betul apa enggak? Tapi Utsman bin Affan tidak dikatakan bagian dari dinasti Umayyah, enggak. Tapi belum dikatakan Khulafaur Rasyidin. Coba. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Ahli demo, Khawarij, betul enggak? Hajat bin Yusuf itu dinasti apa? Tahu Hajat bin Yusuf enggak? Bang apa? Gubernur Irak yang kejam, yang gampang membunuh, tahu? Pernah dengar? Hajat bin Yusuf itu dinastinya dinasti Umayyah. Makanya para ulama, mengapa kok timbul Hajat bin Yusuf? Karena kaum muslimin membunuh Utsman bin Affan. Allah balas, Allah timpakan musibah. Kenapa? Karena mereka dahulu telah mendemo Utsman bin Affan. Darahnya khalifah tertumpah dan tidak terbalas siapa pembunuhnya. Maka Allah kirim Hajat bin Yusuf untuk membantai orang-orang yang dulu suka demo itu. Iya itu. Makanya kan sering saya sampaikan, tidaklah datang pemimpin yang zalim kecuali dosanya siapa? Rakyat. Sampai-sampai para ulama mengatakan, wallah, seandainya dahulu ya pemberontakan kepada Utsman bin Affan itu baik, tidak mungkin muncul Hajat bin Yusuf. Para ulama meneliti kenapa Hajat bin Yusuf ini muncul. Ternyata Hajat bin Yusuf ini muncul karena dahulu kaum muslimin memberontak kepada Utsman bin Affan. Dan dari segi keluarga memang keluarga ini. Keluarganya siapa? Utsman bin Affan sama keluarganya Umayyah ini. Umayyah. Jadi Hajat bin Yusuf ini salah satu gubernurnya dinasti Umayyah. Dan Umayyah ini sama dinasti Umayyah ini sama Utsman apa? Kerabat, satu suku, satu marga. Ya. Makanya itu. Kalau datang pemimpin yang zalim, periksalah. Tidak ada yang salah dalam diri kita. Ya? Maka tidaklah. Seandainya pembunuhan Utsman diridhoi oleh Allah. Saya mau tanya, orang-orang yang demo, mendemo Utsman bin Affan pada waktu itu, niatnya baik enggak? Orang-orang anak muda itu kayak Umar, kayak Utsman bin Affan harus digulingkan. Kita ganti khalifah yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, menegakkan Islam. Dada-dada mereka itu penuh dengan semangat Islam, mengira bahwa itu benar gitu. Seandainya kita ini hadir di masa itu, wallah bisa jadi kita ikut yang mendemo siapa? Karena zaman provokasi, seakan-akan benar-benar Utsman itu jelek di mata rakyatnya pada waktu itu. Padahal itu hasil provokasi orang-orang, diantaranya Abdullah bin Sabah. Nanti diterangkan juga di sini. Makanya tidaklah datang pemimpin kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Berarti Utsman ini masih misalnya Nabi. Coba lihat. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kenapa enggak? Kenapa? Dulu saya ceritakan, Abdul Manaf itu mempunyai anak 4. Hashim, Muttalib, Nawfal, Abdi Syams. Hashim melahirkan Rasulullah, Abdi Syams melahirkan Utsman. Khulafaur Rasyidin yang paling dekat nasabnya itu Rasulullah, setelah Rasulullah Ali, setelah Ali Utsman. Ali sama Utsman masih ada kerabat. Ya, jadi Hashim menurunkan Rasulullah, Abdi Syams menurunkan siapa tadi? Utsman. Jadi kerabat dekat. Utsman ini masih kerabat dekatnya Nabi. Makanya masih ingat dulu saya ceritakan, ketika Abu Sufyan di depan Kaisar Romawi ditanya, siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya? Masih ingat? Abu Sufyan yang angkat tangan, ya kan? Karena Abu Sufyan ini, Abu Sufyan bin Kharb bin Umayyah bin Abdi Syams. Jadi masih Abu Sufyan ini misalnya siapa? Utsman bin Affan. Masih keluarga dekat sama Rasulullah SAW. Wa huwa yaltaqi ma'an Nabi fi Abdi Manaf. Nasabnya Utsman bin Affan ini ketemu dengan nasabnya Nabi pada seseorang yang bernama Abdul Manaf. Jadi kakek buyutnya Nabi sama kakek buyutnya Utsman sama, namanya Abdul Manaf. Ummuhu, ibundanya Utsman bin Affan adalah Arwa bintu Quraiz bin Rabi'ah. Wajaddatuhu, neneknya beliau adalah Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib ammatun Nabi. Masya Allah. Neneknya siapa? Utsman bin Affan adalah Ummu Hakim. Dan Ummu Hakim ini bibinya Nabi. Karena Ummu Hakim ini saudaranya Abdullah. Kalau zaman sekarang ini Utsman itu manggil Rasulullah paman. Kalau zaman sekarang orang desa-desa itu, maka Utsman bin Affan manggil Rasulullah apa? Pak J bukan paman. Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib atau paman. Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib ammatun Nabi. Jadi neneknya Utsman bin Affan itu anaknya Abdul Muttalib, putrinya Abdul Muttalib. Berarti kan saudaranya Abdullah, saudaranya Abu Lahab, saudaranya Abu Talib, saudaranya Hamzah, kan gitu kan? Saudaranya Abbas. Gitu. Di sini kok tidak disebutkan bapaknya Utsman bin Affan? Saya mau tanya, bapaknya Utsman bin Affan siapa? Affan, kok dipikir? Kenapa gak ditulis? Ya sudah ditulis. Utsman bin Affan. Sama kemarin saya ngisi kajian, ada sahabatnya Nabi itu, ada satu sahabat Nabi yang namanya itu sama dengan namanya Nabi. Siapa itu? Mikir semua. Itu sudah dikatakan ada satu sahabat yang namanya itu sama dengan namanya Nabi. Siapa itu? Kadang bisa jawab, ya Muhammad. Muhammad bin Maslamah. Sahabat Nabi yang namanya sama dengan Nabi, Muhammad bin Maslamah. Delegasinya Nabi. Laqabuhu wa kunniyatuhu. Laqabnya, gelarnya adalah Dzun-Nurain. yang memiliki dua cahaya. Mengapa? Li'annahu tazawwaja bintan Nabi Ruqayyah. Falamma tufiyat tazawwaja ukhtaha Ummul Kulthum. Mengapa Utsman bin Affan dikatakan Dzunnurain yang memiliki dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putrinya Nabi. Pertama menikahi Ruqayyah. Ruqayyah ini janda. Jandanya Utbah bin Abi Lahab. Setelah itu Ruqayyah wafat, menikahlah dengan anaknya Nabi yang satunya, siapa? Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini jandanya Utaibah bin Abi Lahab. Jadi Rasulullah itu punya anak perempuan, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Saking cintanya Abu Lahab nih sama Rasulullah, Abu Lahab ini punya anak dua. Ya, yang dimaksud yang akan menikahi anaknya ini, Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Berarti Utbah dan Utaibah ini apanya Nabi? Rasulullah sama Abu Lahab itu apa sih? Paman. Sama ponakan, betul? Abu Lahab ini cintanya sama Nabi luar biasa. Sampai rumahnya Abu Lahab itu berdampingan sama rumahnya Nabi. Dan ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ini saking cintanya sama Nabi, sampai budaknya ini dalam riwayat dimerdekakan. Dan budaknya ini disuruh menyusui Rasulullah. Namanya Suwaibah. Suwaibah ini wanita pertama yang menyusui Nabi setelah ibunya, setelah Aminah. Ini budaknya Abu Lahab, saking cintanya Abu Lahab. Abu Lahab punya anak dua, Utbah sama Utaibah. Maksudnya anak dua yang akan menaiki putrinya, punya anak lain dia. Utbah berarti kan misalnya Nabi, betul? Utbah ini dinikahkan Nabi atau dinikahkan dengan Ruqayyah. Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Itu ceritanya seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah diangkat jadi Nabi, marah ini Abu Lahab ini. Gak mau masuk Islam. Anaknya dipanggil Utbah, Utaibah sekarang juga cerai kedua anaknya Muhammad. Akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulthum. Setelah itu Ruqayyah dinikahkan Rasulullah dengan Utsman bin Affan, janda. Ruqayyah sama Utsman ini sempat hijrah ke Habasyah. Apa sih itu Ethiopia, Pak? Ayo coba dibayangkan pada waktu itu dari Mekah ke Ethiopia. Zaman dulu loh itu. Ke Afrika. Nyebrang Laut Merah. Naik kapal. Zaman itu. Ya, zaman itu. Nah, setelah itu Ruqayyah ini sakit-sakitan sampai Rasulullah tidak mengizinkan Utsman bin Affan ikut perang Badar. Ini celaannya orang Syiah kan di situ. Utsman ini enggak ikut perang Badar. Utsman juga tidak ikut Bai'atul Ridwan. Karena Utsman bin Affan pada waktu itu berangkat ke, justru Bai'atul Ridwan itu terjadi karena dalam rangka membela Utsman bin Affan. Adapun Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena Ruqayyah sakit keras, kata Nabi, jagalah istrimu. Dan setelah selesai Utsman dikasih ghanimah. Itu menunjukkan bahwa Utsman dianggap ikut perang Badar. Wafat akhirnya Ruqayyah. Ketika Ruqayyah wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau dengan putri yang paling kecil. Yang dalam riwayat Ummu Kulthum yang paling kecil. Dinikahkan ke siapa? Ummu Kulthum. Menikahlah dengan Ummu Kulthum. Maka dinamakan Dzunnurain. Wa kunyatuhu Abu Abdillah. Kunyanya Utsman ini Abu Abdillah karena punya anak namanya Abdullah. Wa Abu Amr aslama qadiman ala yadi Abi Bakr. Utsman bin Affan termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, dan masuk Islamnya Utsman melalui tangannya Abu Bakar. Abu Bakar nih ketika diajak Nabi, dulu sudah diceritakan, diterangkan Islam, enggak pakai mikir Abu Bakar. Makanya Nabi mengatakan matarok mada'utu ahadan illal Islam illa wafikabwa. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali orang itu ada keraguan. Nanti sebentar, tak mikir dulu. Kecuali satu orang, Abu Bakar, langsung masuk Islam. Tak pakai mikir. Ditawari Rasulullah masuk Islam, langsung masuk Islam, gak pakai mikir Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar mendakwai, dan di tangan Abu Bakar ini pendekar-pendekar sahabat ini masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam melalui Abu Bakar. Tolha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, pendekar-pendekarnya sahabat itu masuk Islam dari Abu Bakar. Maka pahala yang banyak Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar dapat kecipratan pahala. Makanya enggak ada orang yang melebihi Abu Bakar. Ahlus sunnah sepakat manusia terbaik sesudah para nabi dan para anbiya Abu Bakar. Sepakat manusia terbaik sesudah para nabi. Sampai turun ayat wasayujannab wal atqa, dan kami jauhkan api neraka dari orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa ini? Baca tafsirnya. Siapa? Abu Bakar ketika itu memerdekakan siapa? Bilal dan seterusnya. Wa hajaru ilal Habasyah. Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah. Tsumma ilal Madinah, setelah itu hijrah ke Madinah double. Hijrahnya Utsman double. Hijrah ke Habasyah, setelah itu hijrah ke Madinah. Azwajuhu wa auladu. Istri-istrinya Utsman bin Affan dan anak-anaknya. Istrinya yang pertama Ruqayyah bintu Rasulillah, istri pertamanya Jannah. Dua Ummu Kultum bintu Rasulillah, yang kedua Ummu Kultum, wafat dua-duanya. Ya. Yang ketiga Fakhitah bintu Ghazwan. Yang keempat Ummu Amr bintu Jundub. Yang kelima Fatimatu bintul Walid bin Abdi Syams. Masih misanan Fatimatu bintul Walid bin Abdi Syams. Yang nomor enam Ummul Banin bintu Uyainah. Nomor tujuh Ramlah bintu Syaibah bin Rabi'ah. Nah, Syaibah bin Rabi'ah ini musuhnya Nabi, tapi putrinya dinikahi Utsman masuk Islam. Nomor 8 Na'ilah bintul Farofisolah. Ini yang nomor 8 ini harus diceritakan. Ini bukan berarti istrinya Utsman 8 jadi satu-satu waktu, bukan. Tapi berapa? 4 ada wafat, nikah lagi. Totalnya 8, tapi tidak dalam satu waktu. Na'ilah bintul Farofisolah ini ketika itu Utsman jadi khalifah, istrinya banyak yang wafat mungkin ya. Beliau meskipun enggak wafat juga enggak apa-apa nikah lagi. Ya, Na'ilah bintul Farofisoh. Utsman bin Affan ini ya, menikah dengan Na'ilah. Na'ilah ini wanita yang luar biasa cerdasnya dan cantiknya. Na'ilah bintul Farofisoh. Ya. Kemudian ditawari untuk menikah sama Utsman bin Affan dan mau Na'ilah. Makanya heran Utsman bin Affan ini memanggil Na'ilah, bagaimana engkau mau? Dan umurnya ini, umurnya Na'ilah ini 18 tahun. 18 tahun. Utsman bin Affan sama umurnya, cuma dibalik gitu. 81 tahun. Dapat 18. Umur antum berapa? 40. Umur 4 enggak mungkin. 41 14. 32 23 ya. Kalau saya 232, 23 masih mending lah. Ulangi-ulangi kok situ kenapa ya? Na'ilah ini umurnya 18 tahun. Utsman bin Affan ini umurnya 81 tahun. Ini kan masa-masa hampir terburunya Utsman. Maka tanya Utsman ini, wahai Na'ilah, mengapa engkau mau menikah denganku? Padahal aku ini orang tua. Padahal laki ini sudah, kok mau nih kata. Kata Na'ilah, aku suka laki yang lebih tua dari diriku. Kata Na'ilah, aku lebih suka laki-laki yang lebih tua dari diriku. Kata Utsman bin Affan, akan tetapi masa tua aku ini masa tua yang melampaui masa tua 80 tahun. Masa tua aku ini melampaui masa tua yang ada. Apa jawabannya Na'ilah? Akan tetapi masa mudamu kau habiskan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. itu yang membuat aku memilih kamu. Karena masa mudamu engkau habiskan bersama Rasulullah, ini yang mahal, kata Naila. Kan cerdas sekali Naila. Maka menikahlah Utsman bin Affan dan Naila. Dan Naila ini setia, cintanya luar biasa kepada Utsman bin Affan. Ketika zaman fitnah, ahli demonstrasi itu masuk kamarnya siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Ditebas. Nih, Utsman ditebas sama pedang, ditelak sama Naila. Putus tangannya Naila. Naila ini saksi hidup bagaimana pembantaian terhadap Utsman bin Affan. Ditangkis sama Naila, putus tangannya Naila ini. Jarinya putus. Enggak sempat pakai jilbab. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Masuklah Naila, wallahi aku terburu lebih aku cintai daripada auratmu dilihat oleh orang-orang durjana ini." Belum sempat pakai kerudung pada waktu itu. Saking apa? Khawatirnya sama suaminya, suaminya waktu itu ditebas, ditelak sama Naila dan putus tangannya. Kemudian datanglah orang-orang banyak menghunuskan pedang, menyabetkan pedang. Utsman bin Affan bersimbah darah sedangkan di depannya ada mushaf. Nanti akan saya ceritakan itu. Tapi ini sekedar bocoran ringan. Karena menceritakan siapa ini? Naila. Janda Naila. Janda muda. Terputus tangannya. Khalifah terbunuh. Naila sendirian. Naila didatangi Muawiyah. Pada waktu itu mungkin Muawiyah sudah jadi apa? Khalifah. Dan kan jadi khalifah setelah apa? Setelah Ali terbunuh, Hasan mundur kan menjadi khalifah. Enggak waktu lama kan itu kan. Setelah terbunuhnya siapa? Utsman. Maka Muawiyah ini ada dua kemungkinan, jadi gubernur atau jadi khalifah pada waktu itu. Ya, intinya orang top lah Muawiyah ini. Ya. Maka datanglah Muawiyah kepada Naila, ingin melamar Naila. Karena zaman dulu itu kan untuk menolong, di antara cara menghormati saudara yang sudah wafat adalah menolong apa? Keluarganya. Kan gitu biasa itu. Ya, ada seorang sahabat namanya Asma binti Umais itu dinikahi Ja'far. Ja'far terbunuh, dinikahi Abu Bakar. Abu Bakar terbunuh, Abu Bakar wafat, dinikahi Ali. Itu sudah biasa. Maka datanglah Muawiyah untuk melamar Naila. Setelah itu Naila bertanya kepada pembantunya, ya, kira-kira apa yang membuat laki-laki tertarik kepada aku? Bukankah aku ini wanita yang bertangan terputus tadi itu, jarinya terputus? Mengapa kok ada laki-laki yang senang sama aku? Apa yang membuat laki-laki tertarik dari diriku? Maka dijawab sama warganya, gigi serimu. Ngerti gigi seri? Gigi depan. Maka Naila mengambil batu dan memecahkan giginya, kemudian mengatakan, "Ya wallahi aku tidak akan pernah mencari pengganti selain Utsman bin Affan." Tidak nikah sampai wafat Naila. Di zaman masuk surga Utsman. Dan ini saking cintanya nih Naila nih, saking setianya nih, masih muda loh itu, tidak menikah sampai didatangi oleh Muawiyah tidak mau. Ceritanya persis dengan Ummu Darda. Abu Darda wafat, Ummu Darda juga didatangi Muawiyah juga, ingin dinikahi sama Muawiyah. Kemudian Ummu Darda mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang wanita akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya di dunia, dan selama-lamanya aku tidak ingin mencari pengganti selain Abu Darda." Ya, itulah wanita para salaf, ya. Mereka selalu mendoakan suami-suami mereka dan tidak mau mengganti suami-suami mereka. Nah, auladuhu, anaknya Utsman bin Affan. Az-Dukur, yang laki-laki Abdullah. Makanya beliau dipanggil Abu Abdullah. Abdu'ahil Asghar, Khalid, Aban, Umar, Sa'id, Abdul Malik, Amr, dan An-Basah. Ini anaknya laki-laki, ya. Abdullah, Abdul Asghar. Abdu'ahnya ada dua, Abdu'ah dan Abdul Asghar. Abdu'ah kecil. Berarti menunjukkan biasa para salaf dulu itu memberi nama anaknya dengan nama yang sama seperti kemarin Umar bin Khattab ya. Anak yang pertama namanya Fulan, sama Abdu atau siapa. Biasa para salaf seperti itu. Jadi punya anak sekarang dikasih nama Abdullah, nanti punya anak yang keempat ketika dikasih nama Abdullah lagi tidak apa-apa. Ya. Kemudian Al-Inas, anaknya beliau yang perempuan Maryam, Ummu Sa'id, Aisyah, Maryam yang kedua, Ummu Bani. Jadi Maryamnya juga ada dua. Fadluhu, keutamaan Utsman bin Affan. Nah, ini luar biasa. An Abdurrahman ibn Samurah qala, ja'a Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 1000 dinar. Dari Abdurrahman bin Samurah, Utsman bin Affan telah mendatangi Nabi dengan 1000 dinar, dengan 1000 dinar. Fi thawbihi, di bajunya, di gembol 1000 dinar. 1000 dinar jangan dibayangkan uang kertas, karena dinar pada waktu itu apa? 1000 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Kalau 1000 berarti kan 4250, betul? Gram. Ya kan itu? Kan? Berarti 4 kilo seperempat emas murni. Kan gitu kan? Anggaplah 500.000 1 gramnya. Berarti berapa? Berapa? 2 dalam 2,5 M ya. Ada waktu itu. Itu sama hitung dhewe lah ya. Intinya banyak gitu. 4 kilo seperempat. 4 kilo seperempat ya. 4,25 kilogram emas murni pada waktu itu. Ya, jahatan Nabi Jaisal Usrah. Pada waktu itu Rasulullah Utsman bin Affan ikut mendanai Jaisul Usrah, pasukan yang dalam kesulitan. Fasubba fi hijrin Nabi. Emas-emas itu ditaruh di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalan Nabi yuqallib Rasul sampai membolak-balik saking banyaknya emas itu. Fayaqulu, kemudian Rasul mengatakan madharra bin Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak memadharatkan Utsman bin Affan apapun yang dilakukan setelah hari. Melakukan apa saja masuk surga. Gitu loh maksudnya. Tidak memadharatkan Utsman bin Affan apa yang dilakukan setelah hari. Rasulullah mengulangi bolak-balik. Rasulullah itu paling sungkan sama Utsman, sama Umar enggak begitu sungkan, sama Abu Bakar enggak sungkan. Yang paling disungkani Rasulullah siapa? Sahabat yang paling disukai Rasulullah siapa? Utsman. Rasulullah pernah biasa gitu. Masuk Abu Bakar ya biasa. Masuk Umar biasa. Ketika masuk Utsman, Rasulullah merapikan bajunya. Yang paling disukai karena pemalu Utsman. Orangnya hazm, bukan orang lemah. Kalau orang mengatakan Utsman lemah, enggak. Utsman enggak lemah, tapi orangnya itu tidak seperti Umar. Kalau Umar kan langsung gitu. Kalau Utsman ini perhitungan, hati-hati gitu orangnya. An-Nabi Musa al-Asari istaftaka Utsmanu 'ala Nabi faqala. Pernah suatu ketika Abu Musa al-Asari ini bersama Nabi. Kemudian Utsman bin Affan ngetuk pintu, minta dibukakan pintu. Kata Rasulullah, "Iftah, bukakan pintu tersebut dan kabarkan kepada orang yang membukanya, yang di depan pintu, bahwa dia akan masuk surga atas musibah yang menimpanya." Ketika dibuka sama Abu Musa al-Asy'ari, ternyata siapa? Utsman bin Affan. Kemudian Abu Musa mengatakan, Rasulullah mengabarkan kepada bapakku adalah penghuni surga. An Anas qala sa'ida an-nabiyyu Uhudan wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman farajaha. Pernah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman naik gunung Uhud dan bergetar gunung Uhud ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud. Falaysa 'alaika illa nabiyyun, tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, seorang yang siddiq dan dua orang yang mati syahid." Yang mati syahid di sini siapa? Umar dan Utsman. Abdi bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala, kharaja ilaina Rasulullah dzata yaumin, pernah suatu ketika Rasulullah keluar safar. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ra'aitu anifan ka'anni utitul maqalit wal mawazin. Fa amal maqalit fa hiya al mafatih fa wudhi'tu fi kiffatin fa wudhi'at fi ummati fi kiffatin farajahat bihim thumma ji'a bi Abi Bakr farajah bihim thumma ji'a bi Umar farajah bihim thumma ji'a bi Utsman farajah thumma rufi'at fa qala rajul fa aina nahnu qala antum haythu ja'altum anfusakum. Kata Rasulullah, tadi aku melihat seakan-akan aku diberi maqalid dan diberi timbangan. Maqalid adalah kunci-kunci. Fawudhitu fi kiffatin, kemudian aku di, jadi namanya timbangan kan ada dua. Dua apa sih namanya itu? Dia terjemahkan apa ini? Neraca. Neraca ya, karena ada samping kanan samping kiri kan. Neraca. Aku ditaruh di neraca yang satu, kemudian umatku ditaruh di neraca satunya, maka aku lebih berat daripada seluruh umat. Paham? Tsumma fi Abi Bakr, kemudian Abu Bakar ditimbang dan seluruh umatku. Farajaha bi, maka Abu Bakar lebih berat. Dan setelah itu Umar pun lebih berat. Begitu ya terjemahnya? Saya takut salah. Tsumma Utsman farajah, kemudian Utsman, dan Utsman pun lebih berat dari seluruh umat Islam. Setelah itu timbangan diangkat. Faqala lahu rajulun, ada seorang laki-laki, fa aina nahnu, kemudian kami bagaimana ya Rasulullah? Antum haitsu ja'altum anfusakum, engkau seperti yang kalian perbuat untuk diri-diri kalian. Dan artinya kalian enggak bisa mengalahkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Min alamatin nubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian. An Murra ibn Ka'ab qala sami'tu Rasulullah yadhkurul fitana faqarrabaha famarra rajulun muqanna'un fi thawbin. Dari Murra bin Ka'ab, aku pernah mendengar Rasulullah berbicara tentang fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah jangan diartikan menuduh dan membukti loh ya. Ini fitnah dalam bahasa Arab bukan seperti itu. Fitnah ini apa? Huru hara, keributan, kerusuhan, itu fitnah. Demo termasuk fitnah. Sami'tu Rasulullah yadhkurul fitan. Saya mendengar Rasulullah berbicara tentang fitnah-fitnah, keributan-keributan, kerusuhan-kerusuhan. Faqarrabaha. Famarra rajulun muqanna'un fi thawbin, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang apa itu? Menutup mukanya ya. Menutup mukanya dengan kain. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, hadza yauma idzin 'alal huda, ketika terjadi zaman fitnah itu laki-laki ini di atas petunjuk. Faqumtu ilaihi, kata Murra bin Ka'ab, maka aku berdiri menuju orang yang memakai apa tadi, kain, mungkin pas musim dingin atau gimana, wallahualam. Fa idza huwa Utsman, setelah saya lihat ternyata itu adalah Utsman. Berarti sudah diram disampaikan oleh Nabi bahwa nanti akan terjadi bencana di zaman Utsman bin Affan. Tapi Rasulullah mengatakan alal huda, ini di atas petunjuk. An Aisyah taqala, dari Aisyah qala Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Utsman, ya Utsman, inna wallaqallahu hadzal amr yauman fa aradal munafiqun an takhla'a qamisaka alladhi qammasaka Allah fala takhla'hu. Wahai Utsman, jika suatu saat nanti Allah telah menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin dalam perkara umat Islam ini, kemudian orang-orang munafik ingin melepas bajumu yang telah Allah berikan kepadamu, jangan engkau melepaskannya. Makanya Utsman bin Affan tidak mundur, meskipun dia tidak mundur, tetapi juga tidak menyuruh sahabat untuk membilangnya. Pada waktu itu sahabat-sahabat senior ini haji. Sahabat-sahabat sendiri itu haji, kan musim haji pada itu. Lah orang-orang dari Mesir, dari Irak, dari Syam itu berangkat haji, otomatis kan melewati Madinah. Ternyata mereka itu gak ke Mekah, justru ke Madinah untuk mengadakan demo. Sahabat-sahabat yang utama itu lagi haji, sehingga yang ada di situ siapa? Sahabat-sahabat kecil, Hasan, Husain, Abdul bin Zubair itu menghunuskan pedang semuanya itu. Ya, Hasan, Husain, Abdullah bin Zubair, ya, sahabat-sahabat yang kecil itu menguruskan pedang-pedang mereka menjaga pintunya Utsman. Kata Utsman, pulang. Disuruh pulang semua. Gak boleh ada penjaga. Utsman sudah dikabarkan aku nanti mati, sudah tahu. Karena Rasul sudah pernah ngomong sama beliau. Jangan engkau melepas baju. Itu isyarat bahwa beliau ini gak boleh melepaskan jabatannya. Dan menyuruh sahabat-sahabat itu pulang. Ya. Makanya kan Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah nanti kan akan keluar ke Ali karena menuntut siapa? Ali agar mengisos pembunuh Utsman. Karena kecewa betul pada waktu itu karena pembunuh Utsman gak dibunuh. Atau belum dibunuh. Karena memang ribet pada waktu zaman fitnah zaman itu. Ya akhirnya dilarang oleh Nabi untuk melepas jabatannya. Inna ahdal khalifah Utsman ibn Affan yuktabarul asru dhahabi lil khafar rasida ala rukmi min taswihi min kibal muhtarin. Sesungguhnya zaman pemerintahannya Utsman bin Affan termasuk zaman gemilang, zaman emasnya khulafaur rasidin dalam bidang penaklukan negeri. Gemilang luar biasa. Ya. Hanya saja orang-orang ini ingin merusak citra beliau. Ya. Wa fi zaman imtaddat ruqatul Islam imtidadan aziman. Pada zamannya negeri Islam terbentang dengan bentangan yang sangat luas. Ya. Wa ammar roho, kemakmuran ada di mana-mana. Wa zadatil atiyah, dan banyak hasil negara ini banyak menaklukkan negeri-negeri. Makmur sejahtera. Zamannya siapa? Illa ketika beliau sudah tua-tua, ini mulai pemberontakan-pemberontakan. Gara-gara pemberontakan ini, seakan-akan kebaikannya Utsman dihilangkan oleh orang-orang edil. Ya. Dan pemerintahan Utsman bin Affan ini berlangsung isnatai asrata sana, 12 tahun. Tahun pertama sampai tahun ke-11 barangkali itu luar biasa. Nah, satu tahun inilah provokasi-provokasi. Karena menaklukkan negeri, otomatis ada yang benci. Ada yang membuat skenario. Ada yang datang ke Madinah membuat ulah, di antaranya Abdullah bin Sabah, nanti kita terangkan. Wa kanat al-fitnatu sanata 35 min al-hijrah ina kharaja jama'atu min al-mujrimin adz-zalama udwanan wa qatala fi baiti wa huwa yaqra al-Qur'an. Sedangkan fitnah itu terjadi pada tahun 35 Hijriah. Orang-orang keluar dari Mesir, dari Irak, dari Syam, ya, kemudian mereka berdemo di kediamannya Utsman bin Affan dan membunuh beliau sedangkan beliau sedang membaca Al-Qur'an. Diriwayatkan, walau alam ini kebenaran riwayat ini, diriwayatkan ketika zaman fitnah itu termasuk ada yang ikut terfitnah adalah seorang pemuda anaknya Abu Bakar. Namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini anaknya Abu Bakar. Tapi sejak kecil diemong sama Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar itu punya istri namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais ini dulu adalah istrinya Ja'far. Ja'far kan wafat. Ya, dalam perang Mu'tah, Ja'far wafat. Maka Asma binti Umais, dinikahi siapa? Abu Bakar, punya anak namanya Muhammad. Kalau sama Ja'far punya anak namanya Aun bin Ja'far. Nah kalau sama Abu Bakar punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Nah Muhammad ini bukan sahabat, tidak sempat melihat Nabi. Bahkan bisa jadi tidak sempat. Abu Bakar masih kecil. Abu Bakar wafat mungkin dia masih bayi. Jadi dia diasuh sama Ali. Kenapa kok diasuh Ali? Karena Ali nikah sama Asma binti Umais. Suatu saat anaknya Ja'far tukaran sama anaknya Abu Bakar, sama-sama anaknya Asma binti Umais, paham? Aun tukaran sama Muhammad. Maka dilerai sama Asma binti Umais. Bagaimana kamu ini saling bertengkar? Bapakmu dulu Ja'far itu orangnya luar biasa, dipuji setinggi langit. Adapun bapakmu adalah Abu Bakar. Bapakmu adalah orang mulia, dipuji setinggi langit. Dilihat sama Ali. Istrinya ini memuji mantan-mantannya dua tadi. Kata Ali, wahai Asma binti Umais, kau tidak meninggalkan sedikit pun pujian untuk mus kamu berikan sama suamimu yang dulu itu. Ya. Tapi itu bukan intinya ya. Intinya itu Muhammad di apa di rasul sama Ali. Termasuk yang kena fitnah dalam riwayat, walau alam kebenarannya. Ya. Dilakukan bahwa Muhammadnya ikut masuk dan menarik jenggotnya Utsman bin Affan. Ketika dilihat terjadi anaknya Abu Bakar, kaget Utsman bin Affan. Wallahi, bapakmu dulu, ayah anakku, sangat memuliakan jenggotku. Tak berani. Muhammad ini melepaskannya. Muhammad ini mengatakan, kalaupun engkau bebas dari aku, orang-orang di belakangku ini ingin memburumu. Maka Muhammad lari, datanglah orang ini menapaskan pedangnya, diambil sama Nailah putus. Lalu Nailah disuruh masuk, kemudian orang-orang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan semoga Allah memburukkan orang-orang yang membunuh beliau. Sampai selesai sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Besok akan kita pelajari ahamul ahdats fi khilafati Utsman, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zamannya Utsman bin Affan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.